Selamat pagi, secangkir kopi awali hari. Awan menari melangkah pergi. Di hari yang sama bermekar bunga berpenuh warna, kumbang bercanda, aku pun gelisah. Adakah kisah yang sama bila ku pergi mengejar mimpi usang itu imaji, dan aku sendiri beraya sunyi di sebuah misteri dan jadi histori. Kukulas sang waktu, dinding-dinding belenggu dimensi yang baru. Jalan hidupku, adakah kisah yang sama bila ku pergi mengejar mimpi usang itu imaji, dan aku sendiri beraya sunyi di sebuah misteri kan jadi histori. Badai telah usai, semilir angin menuntun langkah di jalan yang beda. Apa kabar?